Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda, ya kan? Papa tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus serta kedap air. Mempunyai kuat tekan yang tinggi. Sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Maaf ya, dulu waktu bangun, Mama nggak beliin semen tiga roda. Tuh, benar kan? Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Resi Wiyasa sudah duduk menunggu di serambi pondok bersama dua orang cantrik. Sementara itu, seorang perempuan desa duduk bersimpuh sambil berurai air mata. Dialah istri Naradipa. Dia mengadu di depan sang resi mengenai keselamatan keluarganya. Empu Janardana dan Endang Puspitasari juga Woro Kembang Sore mendengarkan seluruh pembicaraan dengan seksama. Bapak Resi, saya datang untuk mohon pertolongan dari Bapak Resi. Kami sekeluarga tidak merasa mempunyai dosa apapun. Kami tidak pernah mengganggu orang, Bapak Resi. Tapi mengapa kami justru dibuat cemas, gelisah, sehingga kami tidak bisa tenang beribadah di rumah sendiri? Kamu tahu siapa nama orang-orang yang berbuat ulah itu, Nyai? Saya hanya kenal dua orang saja, Bapak Resi. Namanya Mudra dan Kapika. Yang lain saya belum kenal, karena saya orang baru di Silabungu. Semula kami tinggal di lain daerah, di kaki Gunung Lamongan. Lalu apa saja yang sudah mereka lakukan terhadap keluargamu? Mereka sering mengancam, Bapak Resi. Saya sudah berkali-kali usul pada Kakang Naradipa agar kami mengalah saja. Lebih baik kami pindah daripada setiap hari timbul keributan dengan orang-orang itu, Bapak Resi. Mengapa harus pindah? Tidak perlu. Itu rumah-rumahmu sendiri. Kalian bebas melakukan apa saja di rumah sendiri. Hak kalian dilindungi oleh undang-undang negara. Siapapun yang mengancam kalian, mengganggu kalian, mengerjakan ibadah sesuai kepercayaan, akan mendapat hukuman yang setimpal. Sekalipun berbeda keyakinan, kita harus mampu hidup dalam suasana tenang, tertib, penuh semangat perdamaian. Bukankah itu suatu sikap yang indah? Iya. Kita tinggal di bumi manusia dan bukan di tengah rimba belantara. Kita hidup sebagai manusia dibekali budi pekerti luhur. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita paham apa itu kebajikan dan apa itu kejahatan. Memang kebebasan yang kita terima ada batasnya. Ada pagar-pagarnya. Selama kita tidak menerabas pagar pembatas, maka kita tidak perlu khawatir apa-apa. Artinya, kita hidup di jalan yang lurus, sesuai yang kita pilih sendiri dan kita yakini sendiri. Sebenarnya ada persoalan apa, Kakang Biasa? Begini, Adi Janardana. Ada seorang warga desa Silabungu di bawah sana memeluk agama baru, Islam. Namanya Naradipa. Nah, ini istrinya. Naradipa dan keluarganya rupanya merasa terganggu selama mengerjakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Siapa yang mengganggu? Hanya beberapa gelintir orang, tidak semuanya. Dan aku kenal siapa mereka. Dua di antaranya bernama Mudra dan Kalpika. Belum lama mereka juga membuat ulah, membuat perkara yang menimbulkan keributan dengan warga desa dari golongan Wasnawa. Bahkan dulu mereka pernah berkelahi gara-gara persoalan sepele dengan para pengikut Tantrayana. Itu pekerjaan yang tidak terpuji. Saya malu mendengarnya. Ya, karena itu aku minta bantuanmu, Adi Janardana. Pergilah ke Silabungu. Tolong selesaikan perkara ini. Aku percaya kau mampu berlaku bijaksana di antara mereka. Saya benar-benar takut, Bapak Arsi. Tadi waktu saya kemari, mereka sudah bertengkar. Saya juga tidak ngomong sama Kakang Naradipa bahwa saya pergi menemui Bapak Arsi Wiyasa. Kalau begitu, saya harus segera berangkat ke Silabungu, Kakang Wiyasa. Jangan sampai terlambat. Tunggu sebentar. Puspita Sari, tolong panggil adikmu. Baik, Ayah. Puspita Sari segera masuk ke ruangan dalam. Sementara yang lain menunggu sambil meneruskan pembicaraan mengenai keluarga Naradipa. Istri Naradipa masih nampak murung. Bahkan sesekali dia menyeka air matanya. Sudahlah, Nyai, jangan takut. Suamimu tidak akan mengalami apa-apa. Kami dengan tulus serta ikhlas akan berjanji menyelesaikan perkara ini. Terima kasih, Bapak Arsi. Kami merasa benar-benar sudah mengalami jalan buntu. Kami tidak tahu lagi bagaimana caranya menyadarkan orang-orang itu. Ya, memang hati manusia jika sedang digelapkan, ditutup tirai kebodohan dan sifat iri dengki, begitulah kejadiannya. Tak ada yang bisa dilihat kecuali kejelekan orang lain. Kita hidup bermasyarakat, berkumpul bersama-sama dan mengatasi persoalan bersama. Suatu saat memang kita berlaku salah, baik secara tidak sengaja ataupun karena dorongan hawa nafsu. Tapi bagi mereka yang sedang dihinggapi penyakit iri, dengki, keburukan saja yang bisa dilihat. Dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, penyakit iri, dengki itu akan menjelma menjadi kejahatan yang sebenar-benarnya kejahatan. Nah, bagaimana Puspita Sari? Di mana adikmu? Dia tidak mau, Ayah. Tidak mau bagaimana? Dipanggil orang tuanya kok tidak mau. Tidak tahu. Sejak tadi dia mengurung dirinya di ruangan bilik. Tidak mau keluar. Waktu saya ajak makan juga tidak mau. Sepertinya dia sedang mengalami sesuatu, Ayah. Katanya kepalanya pusing. Coba, biarlah aku yang akan membujuknya. Dia memang orangnya susah, Paman. Seringkali masih seperti anak kecil. Kebetulan. Aku tahu caranya menghadapi anak kecil. Sebentar, Kakang Wiyasa. Empu Janardana segera masuk ke ruangan dalam. Dia tahu gadis itu kecewa pada saat jatuh dari kuda dan dia tidak berusaha menolongnya. Pak Budi. Ya. Gambar desain rumahnya sudah selesai, Pak. Mm-hmm. Silahkan dicek. Wah, ini bagus sekali nih. Persis seperti rumah kakek saya, kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Oh. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Kusuma Dewi? Kusuma Dewi? Apa? Loh, kenapa? Kok marah-marah? Siapa yang marah? Seorang gadis sebaiknya jangan suka marah-marah supaya kelihatan lebih rupawan. Tidak ada yang marah. Kalau begitu, baiklah. Apa kakimu masih sakit? Sudah sembuh. Coba aku lihat sebentar. Tidak usah. Sebentar saja. Jangan, Paman. Endang Kusuma Dewi tidak sempat menghindar. Karena tiba-tiba telapak tangan Empu Janardana yang kekar dan indah sudah menyambar pergelangan kakinya. Selanjutnya, laki-laki tampan itu memijit-mijit bagian kaki sampai betisnya. Endang Kusuma Dewi tidak mampu melakukan apapun. Sementara tubuhnya bergetar dengan hebat, darahnya berdesir dan jantungnya berdegup dengan kencang. Memang tidak apa-apa. Nah, sekarang kau harus ikut aku. Kemana? Kita mendapat tugas menangani perkara keluarga Naradipa. Kita harus segera berangkat ke Silabungu karena Kakang Wiyasa ayahmu sendiri yang memerintahkan. Bagaimana? Kau bisa ikut? Bagaimana ya? Tapi kalau kau keberatan, aku tidak bisa memaksa. Biarlah aku menanganinya sendiri saja. Paman, sebenarnya ada persoalan apa dengan keluarga Naradipa? Keluarga Naradipa sekarang memeluk agama Islam. Dan ada beberapa orang yang tidak suka. Lalu mereka membuat gara-gara. Kalau begitu, bisa terjadi keributan. Dan Paman pasti akan terlibat. Aku akan berhati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan Kalpika, Mudra, dan teman-temannya bisa mengerti. Nah, terus kamu bagaimana? Mau ikut? Ya, karena ayah yang menyuruh. Baiklah, aku ikut. Sementara itu, di halaman rumah Naradipa sedang terjadi keributan. Mudra, Kalpika, dan teman-temannya yang rupanya tidak puas dan tetap menaruh iri serta dengki, kembali datang. Beberapa orang di antara mereka membawa obor. Bahkan ada yang menyelipkan senjata tajam dan siap untuk berkelahi. Semula Naradipa menghadapi mereka dengan tenang serta bersikap ramah dan bersahabat. Tapi akhirnya dia pun hilang kesabaran. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang kalian inginkan. Eh, dengar ya. Kami tidak ingin ketenangan warga desa Silabungu terganggu. Saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Saya mengerjakan semua kewajiban saya sebagai warga desa seperti yang lain. Saya membayar pajak bumi. Saya ikut bergotong royong. Saya memenuhi kelayakan hidup sebagai warga desa Silabungu seperti yang lain. Dan kalian melihat sendiri, saya tidak pernah ribut-ribut dengan siapapun juga. Saya mempunyai hubungan yang cukup baik, cukup akrab dan hangat dengan tetangga kiri dan kanan saya. Mau bagaimana lagi? Justru kalian yang membuat keributan. Justru kalian yang membuat suasana tidak tenang di desa ini. Eh, Naradipa, kamu jangan bermain kata-kata. Kami semua yang ada di sini tidak terpengaruh dengan kata-katamu. Dengan ucapan-ucapanmu yang berbisa itu. Terserah. Itu anggapan kalian. Tapi menurut ajaran agama yang saya anut, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Saya punya niat baik di mana-mana. Nah, sekarang apa mau kalian? Apa yang kalian inginkan dari saya? Dengar baik-baik ya. Tinggalkan agamamu yang baru itu. Jangan lagi beribadah seperti itu. Kembalilah berlutut di kaki Siwa. Astagfirullahaladzim. Mohon berilah kekuatan hambamu, ya Allah. Mudra, Kalpika dan kalian semua, kalian minta terlalu banyak. Saya tidak dapat memberikannya. Saya tidak mungkin meninggalkan keyakinan saya. Dunia akhirat, saya tetap akan menjadi seorang muslim. Tidak ada seorang pun dapat mempengaruhi saya, memisahkan saya dari Islam, agama saya yang saya yakini sampai akhir hayat nanti. Kalau begitu kamu berani menentang kami? Ya sudah, keroyok saja Kang Mudra. Tunggu apa lagi? Sudah jelas dia mengajak berkelahi. Cukup. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya tahu apa yang ada di hati kalian. Perkelahian tidak saya inginkan. Keributan tidak saya kehendaki. Tapi sebagai seorang muslim, saya wajib membela diri. Kalau begitu, keroyok dia! Ayo, pukul dia! Hajar dia sampai babak belur! Walaupun mempunyai ilmu bela diri yang cukup, Naradipa tidak mampu keluar dari kepungan para pengeroyoknya. Suatu saat, dia benar-benar terjepit. Sementara itu, Mudra, Kalpika, dan teman-temannya rupanya sudah tidak sabar lagi ingin menganiaya Naradipa. Saat itu, terdengar derap dua ekor kuda mendekat. Empu Janardana dan Endang Kusuma Dewi langsung memasuki halaman rumah sambil berteriak lantang. Thank you.